Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin mengatakan tentang fadilah daripada dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fata'allamuhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pelajarilah makna daripada dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, pelajarilah kelebihan, pelajarilah keutamaan, pelajarilah keistimewaan daripada ayat-ayat tersebut. Sungguh dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah adalah dua ayat yang sangat mulia, yang mana Allah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'ahuma fi lailatin kafatah." Barang siapa membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka dia dikatakan cukup. Di sini ulama-ulama mengatakan arti daripada cukup yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cukup dia pada malam hari itu tidak akan terkena musibah, tidak akan terkena gangguan, dan akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa mengetahui dengan kita membaca Ratibul Haddad yang kita baca, yang mana di dalam bacaan tersebut mengandung dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah, maka insya Allah kita semua setelah membacanya dijaga daripada sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita jika melihat seseorang pada malam hari terkena musibah, malam hari kecurian, malam hari kecolongan, otomatis kita mungkin bisa mengatakan ya sampean karena tidak membaca Ratibul Haddad. Ya, tidak membaca Ratibul Haddad. Dikarenakan kita sudah melihat hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mewah, yang begitu indah, yang begitu hebat ketika menjelaskan tentang sesuatu yang terkandung di dalam Ratibul Imam Al-Haddad. Dari pertama kita sudah mengetahui bacaan-bacaan Al-Fatihah, fadilah keutamaan daripada Al-Fatihah, kemudian keutamaan daripada Ayatul Kursi. Sekarang kita memasuki keutamaan zikir yang ketiga, yaitu daripada dua ayat terakhir daripada Suratul Baqarah. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa pula membaca dua ayat terakhir daripada Suratul Baqarah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki atau tidak akan didatangi oleh setan. Kita jika melihat seseorang rumahnya sampai terganggu, diganggu oleh jin, diganggu oleh setan, diganggu oleh makhluk-makhluk halus, atau juga sampai rumah tersebut bisa kemasukan sihir, bisa kemasukan santet, pasti kita bisa mengatakan dikarenakan rumah tersebut tidak pernah membaca bacaan-bacaan zikir yang telah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir-zikir yang kita baca di dalam kitab Ratibul Haddad. Maka di sini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak melihat orang berakal jika orang itu sudah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan daripada zikir-zikir yang telah dijelaskan, zikir-zikir kelebihan daripada zikir yang dibaca di sore hari, kemudian orang tersebut tidak melakukan atau tidak membacanya. La ara annahu ya'gil. Saya tidak mengerti, saya tidak mengatakan bahwasanya orang itu punya akal. Maka di sini kita bisa melihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan demikian, kalau kita sudah tidak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan resep yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan percaya dengan siapa lagi? Ya, makanya dikatakan tetap apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus mempercayainya dengan senang hati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pula selalu ketika selesai membaca ayat dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah mengatakan, ya laki min ni'mah, Ya laki min ni'mah, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya engkau wahai. Dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Maknanya banyak, kandungannya luas, faedahnya hebat. Dan sangat banyak sekali daripada faedah-faedah kita ketika kita membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah tersebut. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini, walaupun sedikit, menambah kefaedahan, menambah kemantapan pada diri-diri kita. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.